tempat tidurku, karena ada rasa tak terasa ingin dirasa. Mengertilah engkau, aku ini ingin pertanda, karena dirimu jauh, kita jarang mengobati rindu. Ku tengah dilema, kemana kau perginya. Aku semakin kita jarang mengobati.